Assalamualaikum. Sekian lama ku menyimpan rindu, bertahun sudah kita tak bertemu. Tiada putusnya aku berdoa agar ku mencapai semua cita dan berkumpul bagai bersamamu dan si buah hati. Rindu hatiku dan janji setia, aku kembali ingin ku berjumpa. Namun harapanku tinggallah harapan yang aku dapati hanya batu nisan dan tangis pingsi buah hati menyambut kedatanganku ini. Aku kembali ingin ku berjumpa, namun harapanku tinggallah harapan yang aku dapati hanya batu nisan dan tangis pingsi buah hati menyambut kedatanganku ini. Thank you.